Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ إِنَّ أَسْرَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَاذَنِ اللَّهُ إِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. إِخْوَاتِ فِي الدِّينِ a'azanallahu iyyakum. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita, menjadikan kita sebagai muslimin mukmini, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan untuk menjalankan ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur bisa duduk bersama dalam majlis yang mulia ini, dalam rangka mengkaji ilmu yang diajarkan Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, ingin kami ingatkan diri kami, keluarga dan juga para jamaah, akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan kepada kita sebagaimana diucapkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa wasiyatullah lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim, yang artinya wasiat yang Allah sampaikan kepada para bapak atau kepada orang tua untuk berbuat baik kepada anak-anak mereka itu lebih dulu dibandingkan wasiat Allah kepada anak-anak berbakti pada kedua orang tuanya. Beliau membawakan firman Allah pertama dalam surat Al-An'am ayat 151, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan kepada kita semua, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ini dalam suratul An'am, yang artinya jangan sekali-kali kalian, orang tua, para ayah, para bapak, jangan sekali-kali kalian tega membunuh anak-anak kalian sendiri karena kalian takut miskin. Allah menyatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang menjamin memberi rizki mereka dan juga kalian. Kami yang menjamin rizki kalian dan mereka. Ini dalam suratul An'am. Kami yang memberikan rizki kepada kalian para orang tua, wa iyyahum dan mereka anak-anak kalian. Yang kedua, firman Allah dalam suratul Isra ayat yang ke-30. Di mana Allah Ta'ala juga dalam nada yang sama, wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Tadi min imlaq, kalau ini khasyyata imlaq, lebih tegas. Jangan sekali-kali kalian, orang tua, para bapak, ya, ayah, membunuh anak kalian karena takut miskin. Takut repot. Takut, ya, nanti dia makan bersama kalian, bikin susah kalian. Jangan kemudian kalian bunuh mereka. Kenapa? Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Allah menyebutkan kami yang akan memberi rezeki mereka dan juga kalian. Ayat yang sama mirip tapi beda dalam domirnya. Kalau di ayat yang pertama, kami yang memberi rezeki kalian orang tua, juga mereka anak-anak kalian. Dalam ayat yang kedua, kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Nah, ini disebutkan dalam tafsir para ulama bahwa orang tua harus menyadari anak karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anugerah yang paling besar ketika seorang Allah berikan karunia anak padanya. Sungguh para anbiya sangat mendambakan anak. Coba lihat kisah Zakaria alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau dalam terus berdoa memohon kepada Allah anak keturunan. Begitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena mereka menyadari itu adalah kebutuhan yang mesti untuk kelangsungan kehidupannya dan untuk mengurus ketika nanti usia lanjut dirinya. Sehingga Allah ingatkan dalam ayat ini, kalian orang tua jangan sekali-kali membunuh anak-anak kalian. Karena takut kalian miskin, repot, urus mereka. Ya, Allah menyatakan kami yang kasih rezeki kalian orang tua. Wa iyyahum dan mereka. Ketika anak masih kecil. Anak belum bisa kerja. Anak belum bisa mencari usaha. Maka rezeki anak ini Allah lewatkan kepada orang tuanya. Sehingga kata Allah, kami yang kasih rezeki kalian orang tua dan mereka. Dengan tambah anak, tambah rezeki. Artinya dimudahkan oleh Allah rezekinya. Ketika kita sendiri masih bujang, kita makan itu sendiri. Betul, kita menikah dengan istri, cukup dengan istri. Kita punya anak, cukup dengan anak. Itu tandanya rezeki Allah tambah. Sehingga hadirinya dimudahkan Allah. Di ayat yang kedua juga Allah ingatkan. Ya, orang tua di sini tidak boleh bakhil kepada anak. Karena rezeki itu Allah yang memberinya. Yang kedua, jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Ini maksudnya ketika anak sudah dewasa. Sudah mampu usaha. Orang tua sudah melanjut usia. Tak lagi mampu bekerja. Ya, sudah lansia. Lanjut usianya. Maka dalam kondisi lemah seperti ini orang tua. Ya, rezekinya Allah lewatkan kepada anak-anaknya. Sehingga anak tidak boleh durhaka sama orang tua. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wasiat yang Allah sampaikan kepada orang tua untuk mendidik dan berbuat baik kepada anak-anak mereka lebih dahulukan sebelum wasiat anak berbakti pada orang tua. Sebab anak itu nanti akan bisa berbakti pada orang tua kalau memang dari awal orang tua mendidik anak dengan pendidikan agama dan memberikan kepada anak teladan yang baik, akhlak mulia, sehingga anak pun akan berbakti pada orang tuanya. Seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, birru abaka, tabirru abnaka. Engkau berbuat baik kepada orang tuamu, niscaya nanti anakmu akan berbuat baik padamu. Sehingga di sini para ulama mengambil faedah keteladanan yang harus diberikan orang tua kepada anak. Jika Anda orang tua, para bapak, para ibu, ingin nanti anak-anakmu berbakti padamu, sekaranglah saatnya. Engkau pun harus berbakti pada orang tuamu ketika masih hidup. Ajari mereka cara berbuat baik pada orang tua. Sehingga nanti anakmu akan berbuat baik padamu. Ini juga termasuk balasan yang kontan. Allah segerakan di dunia bagi orang tua. Bagi para bapak. Ketika dia berhasil berbuat baik pada orang tuanya, anaknya akan berbuat baik kepada dirinya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, faman ahmala ta'limu waladihi ma yanfa'u wa tarku syudda, barang siapa di antara kalian orang tua, barang siapa yang ia mengabaikan pendidikan anak-anaknya. Tidak memberikan dia ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Dan membiarkannya begitu saja anak-anaknya. Faqad asa'a ilaihi ghayatul isa'ah. Dan sungguh, sikap ini berarti dia telah berbuat jelek kepada anaknya dalam puncak kejelekan. Ketika orang tua tidak menghiraukan pendidikan anak, membiarkan, mentelantarkan, tidak mengarahkan pada pendidikan agama yang baik, yang benar, pada manhaj yang sahih, akidah yang sahih, akhlak yang mulia. Orang tua tidak mendidik anak dengan pendidikan seperti ini, maka ini orang tua telah berbuat jelek, sejelek-jelek perbuatan kepada anak. Sehingga karena beratnya tanggung jawabnya la ikhwa barakallahu fikum, maka beliau Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mengambil istri yang salihah, yang beragama, supaya bisa mendukung untuk menjadi teladan dan contoh yang baik bagi anak-anaknya, yang taat dalam agama, taat kepada Allah. Nah, jadi wafillah barakallahu fikum, ya, kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, wala nawa aksarul aulad innama ja'a fasaduhum min kibalil aba. Dan kebanyakan anak-anak itu, mayoritas anak-anak, ya, dari anak-anak kita, rusaknya mereka itu datang dari sisi orang tua mereka. Ya, rusaknya itu datang dari sisi orang tua mereka. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka orang tua itulah yang berperan mendidiknya nantinya, apakah anaknya akan dijadikannya Yahudi atau Nasrani. Itu adalah peran daripada orang tuanya. Sehingga kata Imam Syekh Shalih Fauzan, ya, hafizahullah taala, beliau menyebutkan, laula syaitan wa tarbiyati su minal walidain lakanal aulad al fitrah. Andaikan bukan disebabkan karena godaan syaitan dan bukan disebabkan karena jeleknya pendidikan orang tua dalam mendidik anak, pasti itu anak akan berada di atas fitrah. Ya. Anak akan tetap di atas fitrahnya. Kalau orang tua mendidik dengan benar, membimbing dengan benar. Ingat, orang tua bukan hanya sekedar mengajari anak, tapi mendidik. Ya. Bedakan, mengajari itu samping anak diajari. Tapi mendidik di samping mengajari ilmu, memberi contoh teladan untuknya. Ini yang penting. Sehingga iwafila barakallahu fikum, ya, dijelaskan asal fitrah kana alal Islam. Asal fitrah manusia itu di atas Islam. Di mana Allah ciptakan kita manusia semua di atas fitrah ini. Ya. Fitratullah, ini adalah fitrah Allah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atas fitrah ini. Di atas Islam. Ya. Sehingga hadirin kaum muslimin jama'in mulakan Allah. Lau salamatul awlat minal kufri wal walidaini. Andaikan anak. Ya. Dia itu selamat. Dari kekufuran dua orang tuanya. Artinya kalau anak itu lahir dari orang tua yang dia Islam, bukan orang tua kafir, ya, maka lakana alal Islam, pasti anak itu dengan sendirinya di atas Islam. Ya, kalau anak lahir terlahir dari orang tua yang dua-duanya Islam, otomatis anak pun di atas Islam. Tidak perlu diislamkan. Tidak perlu disahadatkan seperti hanya orang Kristen yang masuk Islam. Karena dengan sendirinya sudah di atas fitrah. Dan kata beliau, lakana Islam salamatu min du'atis su. Andaikan orang-orang Islam atau anak-anak Islam ini, andaikan mereka generasi Islam ini selamat dari doa para da'i-da'i yang jelek, ulama usu, ulama-ulama yang jelek, ya, maka apa yang terjadi? Ya, qabilal fitrah al-haq. Pasti fitrah manusia ini akan menerima kebenaran. Wa taba'ar rusul, dan akan mengikuti rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, saya ulangi. Ya, andaikan orang itu lahir, anak itu lahir dari kedua orang tua yang Islam, otomatis dia akan Islam. Ya, sebagaimana anak kalau lahir dari orang tua bapak ibunya Kristen, otomatis anak pun akan diajak kepada agama Kristen. Diselewengkan dari fitrahnya. Karena fitrahnya aslinya Islam. Nah, kemudian kalau dia Islam orang tuanya, kemudian seandainya anak-anak kita, anak-anak muslim, mereka itu selamat dari da'i-da'i yang jelek, yang rusak. Tidak ngajari bid'ah, tidak ngajari takhayul, tidak ngajari khurafat, tidak ngajari syirik. Ya, da'i-da'inya di atas tauhid, di atas sunnah, pasti. Ya, fitrahnya akan menerima Islam. Menerima kebenaran dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya? Para tabi'in yang terlahir dari orang tua mereka yang sudah muslim, menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak-anak mereka otomatis menjadi muslimin. Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Abbas, Anas ibni Malik. Ya. Mereka lahir dalam kondisi orang tua sudah Islam. Mereka otomatis dengan sendirinya Islam. Dan mereka orang yang mendapatkan waktu terbaik, zaman yang paling baik. Mereka lahir, orang tuanya sudah Islam, dan dididik langsung oleh sebaik-baik pendidik. Mereka langsung dididik oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Menjamani hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi masih muda belia. Karena lahir dalam kondisi orang tua Islam. Tumbuh di atas Islam. Luar biasa nikmat yang didapatkannya. Ya. Nah, di zaman kita ini orang tuanya Islam, tapi anak-anaknya dididik di luar sunnah. Tidak di atas manhaj yang hak, tidak di atas tauhid. Akibatnya warna-warni. Nah, warna-warni ini kalau itu bunga, tambah indah. Tapi kalau agama, tambah rusak. Tambah fitnah. Iya. Kalau bunga warna-warni, tambah indah. Tapi kalau agama warna-warni, tambah fitnah. Subhat. Orang bingung, ini yang betul yang mana? Muncul du'at. Yang membawa, mengajak pada abdolah, kesesatan. Sehingga putra-putri kita harus kita jaga. Dan ya fila barakallahu fikum. Ya, kalau kita mampu dan berhasil mendidik mereka dengan manhaj yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, ilmu yang benar, siapa yang akan menuai kebaikan yang mereka dapatkan itu? Siapa kelak yang akan mengambil hasilnya? Tentunya siapa yang menanam, dialah yang akan mengetam. Siapa menabur, dia akan menuai. Karena orang tua yang mendidik mereka, otomatis dengan upaya dia itulah, nanti orang tua juga akan mengambil faedahnya dari mereka anak-anaknya. Sehingga Allah katakan dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Allah sebutkan dalam firman-Nya, dan orang-orang yang mereka itu beriman, orang tuanya sudah Islam, mukmin, muslim. Kemudian anak-anaknya juga lahir dididik dengan Islam. Sehingga mengikuti orang tua dengan iman. Maka kelak, kata Allah, kami akan kumpulkan mereka bersama keturunan mereka. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', kami Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka sedikitpun. Kullu mri'in bima kasaba rahin, masing-masing orang akan Allah beri apa yang dia upayakannya. Sehingga kalau orang tua sungguh-sungguh mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, salihah, dialah akan menuhi di akhirat kelak. Coba kita renungkan ikhwan barakallahu fikum. Ucapan dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan pendidikan orang tua dalam mendidik anak, bahwa ini bukan perkara biasaan, adat, ya, tradisi, bukan. Tapi ini ibadah. Ingat, sebagai wujud syukur kepada Allah, kita wajib mendidik anak kita. Dan kita mohon pertolongan Allah supaya kita diberi kemampuan. Beliau mengingatkan kepada kita, aulan nas bibirrika wa haqquhum bima'rufika auladuka. Kata beliau, manusia yang paling utama, manusia yang paling pertama kali, ya, berhak mendapat kebaikanmu wahai para bapak, para ibu, orang tua maksudnya, dan manusia yang paling berhak dengan perbuatan baikmu, dengan segala kebaikanmu, adalah auladuka. Dialah anakmu, bukan orang lain. Sehingga kita harus prioritaskan. Kebaikan itu fokus untuk kita punya keluarga. Seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya di surat Tahrim yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Coba perhatikan ini. Allah katakan, wahai orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Dan kata beliau, manusia yang paling berhak dengan segala kebaikanmu, yang paling utama mendapatkan kebaikanmu, itu anak-anakmu. Kenapa? Fa innahum amanatun. Ya. Sungguh mereka itu adalah amanah. Ja'alahumullahu indak. Yang sudah Allah jadikan pada dirimu. Itu amanah. Yang sudah Allah tetapkan padamu. Harus engkau didik. Wa wassaka bitarbiyatihim. Dan Allah wasiatkan kepada kalian orang tua mendidik mereka. Tarbiyatan salihatan, dengan pendidikan yang baik. Kalau engkau tidak punya ilmu, tidak mampu, antar kepada orang yang berilmu. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum, mereka membimbing anak-anaknya untuk duduk kepada para ulama dari kalangan saudara mereka, para sahabat yang lain yang berilmu. Begitupun mereka para tabi'in, para khulafa, setelah khulafa ar-rasyidin, ya, mereka itu begitu perhatiannya kepada ilmu dan menganjurkan putra-putri mereka untuk belajar ilmu pada para ulama di zaman mereka, dari kalangan para sahabat yang masih hidup dan para tabi'in sepeninggalnya, dengan upaya yang sangat. Ini dalam bentuk apa? Ketika kita orang tua sadar tidak mempunyai ilmu, maka kita antar mereka ke markis-markis ilmu. Nah, kita tidak mungkin ajarkan pada anak kita belajar baca Quran yang benar, belajar nahwu, sorof, bahasa Arab, tafsir Quran. Tidak mampu, antar mereka. Dan ingat, ikhwah barakallahu fikum, ini adalah kemestian yang harus kita lakukan. Karena mereka anak-anak kita, amanah pada diri kita yang Allah telah jadikan, Allah tetapkan, dan wajib kita untuk menunaikannya. Dan Allah wasiatkan kepadamu orang tua, para ayah, para bapak, bitarbiyatihim tarbiyatan salihatan, mendidik mereka pendidikan yang baik. Fi abadanihim wa qulubihim, ingat, kita wajib mendidik mereka itu dengan pendidikan yang baik. Pertama, fi abdanihim, dalam jasad mereka kita wajib mendidik dengan baik, merawat dengan baik kesehatan anak-anak kita, dijaga, dirawat agar mereka tumbuh baik dan sehat. Begitu pula wajib mendidik, mentarbiyah. Jadi tarbiyah itu disamping mendidik, merawat, menjaga, mengawasi, itu sudah rangkaian dari makna tarbiyah. Ya, badan mereka juga kita rawat. Makanan kita beri makanan yang sehat, minuman yang sehat, tempat tinggal yang sehat, pakaian yang sehat agar anak tumbuh sehat. Begitu pula hati mereka tanggung jawab. Kita orang tua memberikan kepada anak-anak kita memiliki sekolah yang sehat, guru yang sehat. Maksudnya sehat apanya? Hah? Sehat dalam tanda apa? Petik. Bukan guru olahraga yang sehat, tapi guru yang sehat akhlaknya, sehat akidahnya, sehat agamanya, manhajnya. Jangan sampai kita punya anak diantar pada guru yang rusak akidahnya. Ternyata anak kita pulang dari pesantren jadi sufi. Anak kita pulang dari pesantren jadi teroris. Kenapa? Salah mendidik, menitipkan anak, memilih pendidikan buat anak. Dan terjadi kesalahan dalam mengambil guru. Salah dalam mendidik anak. Ini berbahaya. Ya, sehingga ingat ya barakallahu fikum, tanggung jawab orang tua. Karena anak enggak tahu, dia diarahkan kemana, ikut saja. Kamu belajar di sana, kamu belajar bersama fulan, fulan, fulan. Anak ikut. Makanya orang tua hati-hati. Karena ilmu itu agama. Perhatikan dari mana kita mengambil. Jangan sembarang. Apalagi ilmu ini akan dipelajari anak kita. Dihafalnya, diamalkannya, terus terpatri pada jiwanya. Kalau sampai keliru kita memberikan padanya, akan menjadi petaka besar kemudian hari bagi kita, diri kita. Dan beliau mengingatkan kepada kita, wa kullu ma fa'altahu ma'ahum fi hadhil umur, dan segala apa yang kalian lakukan, wahai para bapak, para ibu, semua apa yang kalian lakukan bersama mereka, anak-anak kalian, dalam mendidik mereka, ya, biaya yang kalian keluarkan, tenaga dan waktu yang kalian curahkan, perhatian yang kalian tumpahkan, semua kemampuan yang kalian curahkan, daqiqu wa jaliluha, yang kecil ataupun yang besar, fa innahu min ada'il wajib 'alaik, itu adalah bentuk penunaian kewajibanmu. Itu merupakan bentuk kewajiban yang harus engkau tunaikan. Wa min afdhali ma yuqarribuka ila Allah, dan ingat apa yang Anda lakukan ini dalam rangka mendidik putra-putri kita ini, ini adalah seutama-utama bentuk taqarrub ila Allah. Ini seutama-utama bentuk taqarrub ila Allah. Bukan perkara yang sia-sia. Makanya kata beliau, fajtahid fi dzalik wahtasibhu indallah. Sungguh-sungguhlah engkau dalam mendidik mereka anak-anakmu, dan mengharaplah engkau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu perjuangan yang akan kita rasakan di kemudian hari. Hasil perjuangan kita, apa yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Kebaikan atau keburukan yang kita tanamkan pada putra-putri kita, kita akan menuainya. Dan ingat, semua itu mendatangkan pahala di sisi Allah. Bukan sia-sia. Engkau berikan mereka pakaian. Engkau berikan makanan. Engkau berikan minuman. Engkau berikan segala sarana untuk pendidikan mereka. Semua itu ladang pahala. Bukan sia-sia. Ikhwah barakallahu fikum. Sehingga jangan kita merasa, loh, di pesantren kok mahal ya. Ada SPP, ada uang ini, ada uang itu. Kok banyak, ada kitab ini. Kok besar biayanya. Mending di SD aja gratis dapat beasiswa atau dapat apa? Bos. Dapat dana bos. Ya, udah sekolah dibayar. Gratis sekolahnya. Hadirin, bukan gak boleh di SD. Bukan maksudnya. Bukan maksudnya begitu semata. Tapi coba. Pilih yang terbaik dalam mendidik anak-anak kita. Pilih yang terbaik. Kan ada sekolah-sekolah yang seperti SD tapi Masya Allah agamanya lebih dominan. Sehingga pendidikan seperti pendidikan di SD itu juga didapat. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dapat. Juga ilmu dapat. Cari yang lebih baik tentunya. Seperti kita. Antum ya, kemarin lebaran. Bawa anak ke toko pakaian. Untuk lebaran saja, kalian pilih pakaian yang paling jelek atau yang paling bagus? Jawabnya apa? Gak bisa jawab. Hah? Pilih yang paling bagus, paling-paling jelek. Yang paling bagus yang kita mampu beli, kan begitu. Karena ada yang paling bagus yang kita gak mampu beli, kan begitu. Begitu mestinya dalam pendidikan anak kita, cari yang paling bagus yang kita mampu. Untuk membiayai. Begitu. Ya. Supaya yang terbaik yang kita berikan kepada anak kita. Adapun hasil dari pendidikan itu, kita mohon kepada Allah kebaikannya. Barokahnya. Karena kita orang tua sifatnya usaha. Ya, sifat derma usaha. Adapun kemudian hasilnya Allah yang akan memberi. Kayak seperti antum menjadi petani. Antum sekedar merawat, mengolah tanah, menanam padi, merawatnya. Adapun nanti hasil terakhir panennya, siapa yang menentukan? Allah yang kuasa. Sudah keluar, merata pari ini, sudah tinggal nunggu isi, tiba-tiba serangan, wereng umpamanya. Kita gak kuasa. Terkadang begitu pendidikan anak-anak kita sudah dididik dari kecil, tahfidz Quran, sudah menanjak remaja, tiba-tiba terkena virus. Media, sosial, masuk, virus meracuni mereka. Gara-gara itu, anak-anak terkena. Itu juga upaya kita, harus hati-hati. Makanya ikhwah barakallahu fikum, kita orang tua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, jangan sampai kita mengabaikan pendidikan mereka. Beliau mengingatkan kepada kita, kami man asqa waladuhu. Berapa banyak sudah orang tua yang tega mencelakakan anak-anaknya. Fatakabiduhu fid dunya wal akhirah, dan merusak buah hatinya di dunia dan juga di akhirat, kata beliau. Ya, bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Dengan ia menyia-nyiakan, mengabaikan, tidak mendidik anak-anaknya. Ya, tidak mendidik anak-anaknya. Ini betapa banyak orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya. Ayah sibuk mencari nafkah, enggak sempat mendidik anaknya. Ibu sibuk cari tambahan untuk ya, kebutuhannya. Sehingga anak ya terserah. Yang penting dia tumbuh besar. Ya. Dia belajar. Entah bagaimana belajarnya. Tidak demikian. Dan kata beliau, berapa banyak orang tua yang tega mencelakakan anaknya, merusak buah hatinya. Dengan cara apa? I'anatullahu ala syahwatihi. Orang tua ini justru mendukung, menolong anak-anak dalam sisi syahwatnya. Memberi fasilitas-fasilitas yang mendukung syahwatnya. Dibiarkan bebas menggunakan HP sembarang tanpa dikontrol. Ya, kartunya, memorinya dia dibebaskan. Tidak demikian. Ya. Bukan berarti orang tua itu dia mentelantarkan anaknya ketika anak di zaman now kayak ini maunya. Di zaman now sekarang kan semua pegang HP. Jangan kita merasa malu anak kita belum pegang HP, belum tahu HP. Jangan. Lebih baik itu. Daripada kita beri mereka bebas HP, pulsa dikasih, uangnya terus. Ini termasuk bentuk merusak dan mencelakakan mereka, kata beliau. Yaz'umu annahu yukrimuhu, orang tua mengira itu memuliakan anaknya. Waqad ahanahu, padahal kata beliau, ini bentuk merendahkan anak. Menghinakan anak. Dibiarkan maksiat, menelusuri dunia maya. Dan otomatis anak kalau dia masuk dunia maya, yang dituju kebaikan atau kerusakan. Secara umum, jarang yang membuka faedah-faedah ilmiah. Tapi yang dibuka, maksiat-maksiat. Na'udzubillah. Hati-hati. Dan ini umum terjadi. Wa annahu yarhamahu wa qad zalamahu, kata beliau, dia orang tua mengira dengan memberikan anak fasilitas-fasilitas seperti itu, bebas begitu, Dikira itu bentuk kasih sayang. Bukan. Itu kezoliman. Kata Imam Al-Qayyim, itu kezoliman. Sehingga wafatu intifa'uhum biwalidihi, orang tua ini dengan sebab perlakuannya inilah dia menjadi luput, tidak bisa ambil manfaat terhadap anaknya di dunia maupun di akhirat. Lepas. Di dunia bikin susah. Anak disuruh orang tua sudah mulai bantah. Lihat hadirin, gara-gara media sosial HP ini banyak terjadi apa? Anak-anak berani durhaka sama orang tua. Kalau orang tua disuruh atau diminta anak sesuatu, dia tidak memberi, tidak dosa. Kayak umpamanya anak bilang, "Ma, tolong ya, goreng nasi atau goreng telur." Kalau ibu bilang, "Nanti nak, ibu lagi sibuk." Orang tua ini wenang, tidak dosa. Tapi kalau anak disuruh orang tua, "Nak, tolong belikan ibu ke warung telur. Sebentar bu, ini sebentar lagi. Lagi main game." Dosa enggak kira-kira ini? Sama enggak orang tua tadi bilang, "Sabar nak, ibu lagi tanggung." Dengan anak bilang, "Sabar bu, lagi tanggung." Sama enggak? Coba antum renungkan, sama enggak nilainya? Beda. Kalau orang tua itu tadi dia bilang, "Sabar nak, ibu lagi nanggung, sebentar lagi ibu gorengkan telur mamanya." Itu ibu enggak dosa. Tapi ketika anak disuruh ibunya, "Ayo nak cepat, sebentar ini, sebentar." Disuruh yang kedua, "Nak coba berangkat cepat. Ibu ini loh, sebentar bu." Coba lihat. Gara-gara asik main. Ini awal kedurhakaan. Ingat, ini awal kedurhakaan anak pada orang tua. Sebab dia sudah berani apa? Bantah perintah orang tua. Bedakan itu. Nah kalau kita tidak jeli dalam perkara ini, membiarkan anak. Ya, biarkan. Menganggap biasa, petaka. Kemudian dia akan berani membentak ibunya. "Ibu ini kalau nyuruh." Nah lihat. Ketika 3 kali ibunya suruh masih belum berangkat, sudah berani bentak. "Ibu ini." Nah coba lihat. Durhaka tambah lagi. Belum ini, masih bisa bertambah lagi. Dan ini berbahaya. Sehingga ihwa barakallahu fikum, ini bukan bentuk orang tua sayang anak, segala fasilitas diberinya, minta kartu ini dikasih, minta ini dikasih, minta ini dikasih. Bukan. Tapi yang baik orang tua harus bisa memilah, memilih yang terbaik buat anaknya. Ingat. Sehingga kata beliau, ya, Imam Al-Qayyim, "Fa'idha tabar talfasada fil aulad, ra'aita amata min kibalil aba." Bila engkau perhatikan dengan seksama sungguh kerusakan yang terjadi pada anak secara umum, itu karena sebab dari sisi orang tua yang tidak ya benar dalam mendidik anak. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, di zaman beliau dulu belum ada HP kayak sekarang ini. Belum ada media sosial media. Kemudian kita lanjut ucapan dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sadi. "Fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa qumta bi tarbiyati abdanihim." Sebagaimana jika engkau wahai ayah ibu memberi mereka anak-anak kalian makan, memberi mereka anak-anak kalian pakaian, dan engkau telah menunaikan pendidikan badan mereka, artinya secara fisik, secara jasmani engkau telah bagus. Pakaian selalu engkau memberikan yang bersih, yang bagus, rapi. Makanan yang bagus, 4-5 sempurna. Ya. Olahraga. Masya Allah. Secara fisik pendidikan engkau sudah bagus kepada mereka. Seperti itu engkau berikan kepada mereka. Mestinya begitu pula engkau mendidik mereka. Ya. Hati mereka. Ya. Kata beliau, ketika engkau telah memberi mereka makan, engkau memberi mereka pakaian, mendidik mereka dengan baik, ya, fa anta qaimun bihaqqin ma'jurun. Engkau dengan menunaikan hak anak-anak kalian itu, kalian dapat pahala. Para ibu, ya, perhatikan. Ibu-ibu sibuk memasak, mengolah makanan untuk anak-anak itu pahala. Ya, orang tua sebagai bapak juga memberikan nafkah itu pahala. Fakadzalika bal a'dham min dzalik. Kalau kita memberi makanan, minuman, pakaian buat anak saja itu sudah termasuk mendapatkan pahala, lebih-lebih kata beliau. Ketika kita apa? Ya, idza qumta bi tarbiyati qulubihim. Ketika engkau berusaha mendidik hati anak-anak kalian. Wa arwahu, mendidik ruh mereka. Bi ulumin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, lebih-lebih engkau mendidik mereka dengan ilmu yang bermanfaat seperti ilmu akidah yang sahih, akhlak yang mulia, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya yang baik, yang saleh. Nasihat-nasihat yang baik, akhlak yang terpuji, dan engkau berusaha memperingatkan mereka dari ahlul ahwa, bid'ah, dan yang semisalnya. Ya? Engkau mendidik mereka dengan adab-adab yang baik. Yang seperti ini kata beliau, khairun lil aulad halan wa muhalan. Ini lebih baik untuk anak-anakmu di saat itu dan yang kemudian. Nah, kalau kita mampu memberikan pendidikan ruh pada anak-anak kita, mengajari akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, maka ini akan lebih baik buat ya mereka di saat itu dan yang kemudian. Dan subhanallah, ihwa barakallahu fikum, kata beliau, ini lebih baik min a'ta'ihimul dhahabi wal fiddah. Ini lebih baik daripada engkau memberi mereka, anak-anakmu, emas dan perak. Sebesar apapun emas dan perak yang kau berikan kepada anak-anakmu, modal yang kau siapkan, tanah yang kau siapkan, warisan yang kau siapkan buat mereka, kalau mereka diwarisi kebodohan, engkau rugi. Tapi biarpun engkau tidak mewarisi harta benda, tapi engkau wariskan ilmu pada mereka, engkau telah memberikan yang terbaik buat anak-anakmu saat ini dan yang kemudian. Ya? Dan ini lebih baik dari emas dan perak dan seluruh kenikmatan dunia. Kenapa? Li'anna fil adabil hasanah, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, dikarenakan di dalam engkau mendidik mereka, anak-anakmu, menjadi anak yang berakhlak mulia, beradab yang baik. Ya? Yurfa'un wa bi'is'udun, anakmu akan dimuliakan. Mereka akan bahagia. Wa bi'yu'adun 'alaihim, dan engkau telah menunaikan hak mereka dan mereka tahu hak kalian. Ya, mereka tahu min huquqillah, hak-hak Allah Ta'ala, wa huquqil ibad, dan tahu hak-hak hamba. Sehingga wa biha yastanibun an madar, mereka bisa menjauhi perkara-perkara yang mudharat. Dan dengan ilmu yang kau ajarkan pada mereka, ya, yatimu birruhum lil walidayhim, akan menjadi sempurna baktinya anak kepada orang tuanya. Taib ya fila barakallahu fikum. Ini yang mungkin kami mampu sampaikan untuk mengingatkan kepada kita orang tua. Tanggung jawab besar di pundak kita. Dan ingat, begitu sayang Allah kepada kita, Allah telah memberikan rizki dan menyiapkan rizki buat kita dan anak-anak kita. Dan semua yang kita upayakan, kita usahakan, dan kita keluarkan untuk pendidikan mereka, itu adalah pahala. Bukan sia-sia. Jadi jangan kita merasa berat ketika kita memberikan apa untuk kepentingan anak-anak kita belajar. Sungguh itu kesempatan beramal jariah yang kemudian barokahnya akan kita rasakan pada kemudian hari. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan di waktu lain kita ada kesempatan lagi, insyaallah kita bersambung atau kita coba untuk sambung kembali. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua dalam menyadarkan diri untuk benar-benar mendidik generasi menjadi anak yang soleh-solehah. Wa jazakumullah khair. Saya mohon pamit, nanti sebentar bisa kita lanjut mau berjalan ke Surabaya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.